Dalam tidurku kau terbayang, dalam lamunan kau membayang, hidup dibuai cinta semua terbayang indah karena engkau kasihku cinta. Dalam tidurku kau terbayang, dalam lamunan kau membayang, hidup dibuai cinta semua terbayang indah karena engkau kasihku cinta.